Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang hukum qitalul lusus wal khawarij, hukum memerangi para penjahat dan para khawarij, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, bahwasanya hukumnya adalah diperbolehkan bagi kita untuk memerangi mereka, ya, tentunya dengan batasan-batasan syariat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka mengawali majelis ini, di malam hari ini kita akan membaca penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah terkait dengan permasalahan tersebut, untuk melengkapi faidah yang sudah kita dapatkan. Qala hafizahullahu ta'ala, beliau mengawali dengan menjelaskan makna al-qital. Beliau mengawali dengan menjelaskan makna al-qital. Ketika Imam Muhammad rahimahullah mengucapkan wa qitalul lusus wal khawarij jaizun, dan memerangi para penjahat, ini mencakup semua jenis orang yang berbuat jahat, pencuri, perampok, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga khawarij, ya, para pemberontak. Al-qital, kata beliau, huwal mudafa'ah bima yaqdir 'alaihil mar' min daf'il lis wassail walam yu'mar biqatlihi, hadha laisa maqsudan. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-qital adalah al-mudafa'ah bima yaqdir 'alaihil mar', melawan, melakukan perlawanan, ya, dengan segala apa yang dia mampu. Ya. Naam. Maka barang siapa, beliau melanjutkan, faman ubtuliya biha ula famadha yasna, jika kaum muslimin ditimpa musibah dengan hal tersebut, ya, di naam, didatangi oleh para penjahat misalnya, ya, atau yang semisal mereka, apa yang harusnya dilakukan? Beliau di sini menjelaskan, awalan lahu daf'uhum an nafsihi wa malihi wa maharimihi. Dia hendaknya, ya, seorang yang diganggu oleh penjahat, ya, naam, rumahnya di malam hari didatangi pencuri, wa na'udzubillah misalnya, atau seorang yang sedang jalan, ya, di jalan yang sepi tiba-tiba didatangi oleh perampok, ya, naam, atau yang semisalnya, maka hendaknya dia melawan untuk menjaga keselamatan jiwanya, dan juga untuk mempertahankan hartanya, dan juga untuk membela keluarganya, ya. Nah, bahkan sebagian ulama, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, mewajibkan seseorang ya untuk membela keselamatan keluarga yang ada di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya yang lemah misalnya. Fa in dafa'u wan syamiru anhu wa harabu tarakahum. Jika penjahat tadi bisa diusir sehingga dia akhirnya lari ya, melarikan diri, tidak jadi melangsungkan atau melancarkan niat jahatnya, dia melarikan diri, maka tarakahum. Ya, hendaknya si korban tadi ya sudah, biarkan saja, biarkan dia lari. Naam. Akan tapi jika penjahat tadi tetap ya melakukan perlawanan, berusaha untuk naam mengancam keselamatan jiwa korban atau hartanya atau keluarganya, maka dia hendaknya si korban tadi melawan dengan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, walaupun harus membunuh si penjahat tadi. Ini jalan terakhir kalau memang harus dilakukan. Jika harus terpaksa dilakukan, maka kemarin sebagaimana dijelaskan berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pihak korban bukan termasuk orang dosa. Dia tidak terkenai dosa membunuh, ya. Naam. Kenapa? Karena dia meniatkan untuk membela dirinya atau tanya atau keluarganya. Kemudian beliau melanjutkan, lakin idza sara'a ahadan minhum wa saqata 'alal ard la yajhaz 'alaihi yatrukuhu. Dan jika misalnya si penjahat tadi bisa berhasil dilumpuhkan, misalnya pencuri datang ke sebuah rumah, akhirnya si pencuri tadi bisa dilumpuhkan, bisa dikalahkan, bahkan bisa ditawan ya misalnya, maka tidak boleh bagi pihak korban untuk melampiaskan emosi kemudian main hakim sendiri. Kemarin sudah kita sebutkan, tidak boleh kemudian ya main hakim sendiri, menyiksanya sampai meninggal. Ini tidak boleh. Di dalam syariat dilarang. Wa idza farra ahadun minhum la yatba'uhu. Jika pencuri tadi lari, maka jangan diikuti. Tidak perlu diikuti, tidak perlu dicari. Naam. Wa idza asara ahadan minhum la yatashaffa minhu, bal yarfa'uhu ila amirihi, imamihi aw 'amili amirihi hatta yahkum fihi hadza awwalan. Jika berhasil menawan si penjahat tadi, berhasil dilumpuhkan dan ditawan, maka tidak boleh ya melampiaskan emosinya, kemudian menyiksa si penjahat tadi. Bahkan sikap yang benar adalah dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, mengangkat perkaranya kepada pihak yang memang berwenang, ya, yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengurusi perkara tersebut, ya, kepada kepolisian atau kepada ya. Nah, pihak keamanan atau yang semisalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, hal yatba' al-lusus wa qutta' at-tariq. Bolehkah masing-masing individu kaum muslimin melakukan ya, aksi atau upaya untuk berusaha untuk mencari ya, untuk memburu, mengejar penjahat tersebut. Ya, dicari mana tempat persembunyiannya, kemudian ditangkap, dihakimi, disiksa. Apakah boleh seperti itu? Maka wal jawab ya, maka jawabannya sesuai dengan tuntunan syariat, anna mutaba'atahum wa mutaradatahum hiya liwaliyil amr wa asakirihi. Maka jawabannya ya, sesuai dengan tuntunan syariat, mengejar mereka, memburu mereka, dan melacak mereka, kemudian menangkapnya, ini adalah hak waliul amr. Hak pemerintah, khusus hak pemerintah dan tentara mereka, ya, pasukan mereka, pihak keamanan yang telah ditugasi oleh pemerintah. Fa'innahum humul ladina lahum dhalika. Karena memang itu adalah hak mereka, kewenangan mereka, Amma nahnu fa innana laisa lana dzalik. Adapun kita masyarakat sipil yang memang tidak ditugasi oleh pemerintah melakukan hal tersebut, maka kita tidak boleh melakukannya. Lakin akan tapi kita bisa melakukan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bisa melakukan upaya bekerja sama dengan pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Misalnya apa? Beliau mencontohkan. Lakin 'alainal kashf an makhabihim wa amakin i'tisamihim min babit ta'awun 'alal birri wat taqwa. Akan tapi boleh bagi kita, bahkan disyariatkan, untuk menyingkap tempat-tempat persembunyian mereka. Tempat-tempat di mana mereka bersembunyi dan berlindung. Misalnya kita tahu, ya, tempat persembunyian penjahat, oh ini markasnya perampok. Rumah ini markasnya perampok. Kita punya bukti-bukti yang kuat. Maka, sebagai bentuk kerjasama dengan aparat pemerintah, ya, kita laporkan tempat keberadaan mereka tersebut. Ya, kita laporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat atau pihak keamanan. Ya. Karena ini termasuk min bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini termasuk ya bab kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan termasuk ini pula ikhwani fillah barakallahu li wa lakum adalah menyingkap ya kejahatan-kejahatan orang-orang yang memang tersinyalir atau terindikasi ya, mereka terkait dengan jaringan terorisme. Maka sebagai kaum muslimin ya, dan sebagai rakyat yang patuh kepada pemerintahnya, maka kita juga hendaknya melakukan kerjasama ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam permasalahan ini. Jika kita mengetahui ada beberapa pihak yang memang terindikasi memiliki keterikatan dengan jaringan terorisme, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Naam, inilah yang dibimbingkan oleh syariat, dibimbingkan oleh para asatidzah dan para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Misalnya kita tahu ini orang ini ada indikasi, ya. Dia ada hubungan dengan jaringan terorisme. Atau bahkan dia sudah melakukan atau membuat rencana-rencana yang ya misalnya ada rencana untuk melakukan bom bunuh diri misalnya, segera kita laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Nah, karena ini termasuk min bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka fal imam yutabi'uhum wa yutariduhum likasri syaukatihim walikifayatil muslimina min syarrihim. Dan kemudian tugas pemimpinlah ya, tugas yang pemerintah, merekalah yang akan memburu, melacak dan mengejar serta menangkap mereka untuk mematahkan kekuatan mereka dan untuk menjaga kaum muslimin dari kejelekan mereka. Amma ana fa'adfa'an nafsi, ammatuna nadfa'an anfusana. Adapun kita, masing-masing kita, ya kita membela diri-diri kita sendiri, keluarga kita. Ya. Nah, adapun yang terkait dengan pihak lain, maka kita laporkan kepada pemerintah atau yang ditugasi oleh pemerintah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sangat bermanfaat apa yang beliau jelaskan di sini, ya. Dan kita praktekkan, ya, kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari jika kita mendapati hal tersebut. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita memasuki pasal yang baru, yaitu pasal la nashhad li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin. Kita tidak boleh mempersaksikan atas seseorang dari ahlul qiblah, ya. Dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, apa yang dimaksud dengan ahlul qiblah di sini? Ai al-musallun, al-muslimun. Mereka adalah kaum muslimin yang menegakkan salat. Ini disebut dengan ahlul qiblah. Karena namanya salat menghadap kiblat, sehingga orang-orang yang menegakkan salat disebut dengan ahlul qiblah. Maka bab ini membahas tentang la nashhad. Tidaklah diperbolehkan bagi kita untuk mempersaksikan atas seseorang dari kalangan ahlul qiblah, ya, mempersaksikan bahwasanya dia masuk ke dalam jannah, di dalam surga, ataupun dia masuk ke dalam neraka, ya. Naam. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wala nashhad ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala nar. Kita tidak boleh untuk mempersaksikan tentang seseorang dari kalangan ahlul qiblah atas amalan atau dengan amalan yang dia lakukan, kita mempersaksikannya dia termasuk penghuni jannah ataukah penghuni an-nar. Ya, tidak boleh, kata beliau. Narji lis-salih wa nakhaf, narju lis-salih wa nakhaf 'alaihi. Kita berharap kebaikan bagi orang yang saleh, yang zahirnya tampak saleh, ya, beramal dengan amalan-amalan saleh, ya. Kita berharap kebaikan baginya, tapi juga kita mengkhawatirkan atas dirinya, ya. Kita mengharap karena zahirnya dia adalah orang saleh. Dia beramal dengan amalannya, amalan-amalan kaum saleh, ya, orang-orang saleh. Maka kita berharap semoga dia amalannya diterima di sisi Allah dan dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu kita juga nakhafu alaihi. Kita mengkhawatirkan atas dirinya, ya, mengkhawatirkan apa? Yaitu amalan yang dilakukannya yang bisa kita nilai itu adalah amalan zahir. Adapun batinnya kita tidak tahu. Adapun niatnya, apakah dia ikhlas ataukah tidak ketika dia melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Apakah dia murni ikhlas untuk mengharap wajah Allah ataukah dia riya atau sum'ah, ya, kita tidak tahu. Maka, ya, walaupun zahirnya dia soleh, kita berharap kebaikan atasnya, namun juga kita mengkhawatirkan. Ini makna ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala rahimahullah, wa nakhaf 'alal musii' al-mudhnib. Dan sebaliknya, atas diri seseorang yang musii', orang yang berbuat jelek, ya, mudhnib, orang yang berbuat dosa, nakhafu 'alaihi. Kita mengkhawatirkannya, ya. Wa narju lahu rahmatullah. Tapi di samping itu kita juga mengharap rahmat Allah atasnya. Kita akan baca penjelasan yang akan disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Qala hafizahullah qawlu al-muallif wala nashhad ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala nar. Ya. Ketika beliau menjelaskan makna ucapan Al-Imam Muhammad, kita tidak boleh mempersaksikan tentang seseorang dari kalangan ahlul qiblah dengan amalan yang dilakukannya, yang diamalkannya, tidak boleh kita mempersaksikan bahwa dia masuk ke dalam jannah ataupun ke dalam neraka, ya. Beliau menjelaskan illa idza kana kufran, kecuali jika memang ada kekufuran yang jelas, ya. Kana kufran billahi aw syirkan billahi fahadza lahu hukmu, kecuali jika, ya, dia melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan, ya, maka ini hukumnya lain, ya. Ini hukumnya lain. Jadi di sini yang kita bahas adalah hukumnya para ahlul qiblah, kaum muslimin, ya. Yang zahirnya muslim, zahirnya tidak melakukan kekufuran, zahirnya dia sholat, ya, melakukan ibadah-ibadah yang lain, melakukan amalan-amalan, ya, yang disyariatkan dalam Islam, tidak ada kekufuran yang dia lakukan maupun kesyirikan, ya, ini yang kita bahas. Adapun yang sudah jelas melakukan kekufuran, ya, sudah jelas melakukan kesyirikan, ya, maka ini hukumnya lain, ya, pembahasannya lain. Qala hafizallahu amma bima'siyatin minal ma'asi fala nahkum lahu bijannatin wala nar. Adapun jika seorang melakukan maksiat dari berbagai macam maksiat yang ada, maka tidak boleh kita menghukumi dia sebagai penghuni jannah ataupun penghuni an-nar, ya. Naam. In amila salihan narju lahu al-jannah. Naam, jadi tidak boleh kita menghukumi seorang, ya, pelaku maksiat misalnya, peminum khamr, oh dia pecandu khamr. Naam. Kemudian, ya, ya, menghukuminya dengan pasti dia masuk neraka. Dosanya banyak, ya. Tiap hari dia minum khamr sampai meninggal terus demikian. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Naam. Atau yang semisalnya. In amila salihan narju lahu al-jannah. Jika dia melakukan amalan soleh, maka kita berharap baginya balasan berupa jannah, berupa syurga. Wa in amila ma yujibu an-nar nakhafu alaihi. Dan sebaliknya, jika dia melakukan amalan-amalan yang dia mendapatkan ancaman dengan amalan tersebut, dia diancam dengan neraka, maka kita mengkhawatirkannya. Narju lil muti wa nakhafu alal asi wa la naqta li ahadin bi jannatin wala nar. Ini, ya, mungkin ini bisa antum garis bawahi, ya, prinsip kita, prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah narju lil muti, kita berharap kebaikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, dan kita mengkhawatirkan, ya, kita mengkhawatirkan atas orang-orang yang melakukan maksiat, wala naqta li ahadin bi jannatin wala nar. Tapi tidak boleh kita memastikan, ya, menta'yin, kita memastikan dia masuk ke dalam jannah ataupun ke dalam an-nar. Tidak boleh. Ya, kita berharap kebaikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, dan sebaliknya kita mengkhawatirkan, ya, kejelekan, azab menimpa orang-orang yang melakukan maksiat, tapi kita tidak boleh, ya, memastikan bahwasanya dia pasti akan masuk jannah. Ya. Orang yang soleh tadi pasti masuk jannah. Atau kita pastikan orang yang bermaksiat tadi pasti masuk neraka. Ini yang tidak diperbolehkan. Qala hafizahullahu ta'ala, li'anna hadha laisa illa lillahi azza wa jal. Karena hal ini, memastikan hal ini, bukanlah hak siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini murni kekhususan hak Allah azza wa jal. Ya. Memastikan seseorang menjadi penduduk jannah atau penduduk neraka, ini murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang memang melakukan kekufuran yang nyata. Misalnya apa? Qala hafizallah, Yahudi, Nasrani, kafirun wadih. Misalnya, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, maka ini kekafirannya nyata. Jelas kafir. Orang Yahudi kafir. Orang Nasrani kafir. Tidak boleh seorang Muslim ragu ketika ditanya apakah orang Yahudi atau orang Nasrani kafir. Ya, jelas kafir. Ya. Tidak boleh ragu. Ya. Naam. Jangan seperti orang-orang yang sudah teracuni pemikirannya, pikirannya dengan pemikiran liberal, ya, yang menyatakan Yahudi itu saudara kita, Nasrani itu saudara kita, ya. Sama-sama diturunkan kitab kepada kita, ya. Sama-sama agama samawi kalau mereka istilahkan, ya. Ini adalah bentuk pemikiran yang mengkaburkan akidah Islam. Ya. Naam. Karena seorang muslim hendaknya berpegang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min huwa huwa fil akhirah minal khasirin. Sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Sehingga orang yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pasti, ya, tidak boleh kita ragu, ya, bahwasanya mereka adalah orang yang kafir. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan seorang yang ragu terhadap kekafiran orang Yahudi atau orang Nasrani, maka dia dikhawatirkan terjatuh pada kekufuran. Orang yang ragu terhadap kekafiran orang Yahudi atau orang Nasrani, maka dia kafir. Ini, naam, apa yang disebutkan oleh para ulama. Karena apa? Dia telah meragukan nas-nas Al-Quran. Dia telah meragukan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam yang menyatakan dengan tegas bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, dan orang-orang kafir yang lain adalah, ya, orang-orang kufar, ya. Maka hakikatnya orang yang meragukan kafirnya orang Yahudi dan Nasrani, maka hakikatnya dia telah meragukan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan meragukan kebenaran hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, Yahudi, Nasrani, kafirun wadih. Hadza yuqal finnar. Orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, kafir, ya, jelas kafir, dan kita katakan kepada mereka bahwasanya mereka adalah di neraka. Di neraka, ya. Naqta' bi annal kafir finnar. Kita bisa memastikan bahwasanya orang kafir itu tempatnya di neraka, ya. Tapi ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, jangan kemudian salah memahami, ya. Yang dimaksud beliau adalah orang yang meninggal dalam keadaan di atas Yahudi, meninggal di atas agama Yahudi, atau meninggal di atas agama Nasrani, ya. Ini yang bisa kita pastikan bahwasanya dia di dalam neraka, di akhirat nanti dia di neraka. Tapi kalau orang yang masih dalam keadaan hidup, orang kufar yang masih dalam keadaan hidup, ya, orang Nasrani atau orang Yahudi yang masih hidup, kita tidak boleh memastikan mereka, oh, dia di neraka. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Bisa jadi dia di akhir hayatnya diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan memeluk Islam. Ya. Jadi yang beliau maksud di sini, orang Yahudi dan Nasrani yang meninggal dalam keadaan di atas agama Yahudi. Ya. Nah, demikian. Qala hafizahullahu ta'ala, wa ammal mu'min al-'asi awil muti' fala nahkum li ahadin bi jannatin wala nar. Hadza ila Allahi 'azza wa jal. Adapun seorang mukmin yang bermaksiat, ya, atau seorang mukmin yang taat, kita tidak boleh menghukumi mereka, ya, kita tidak boleh menghukumi seorang pun bahwasanya dia penduduk jannah atau penduduk neraka. Ini adalah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa narju lil muti wa nakhafu 'alal 'asi. Kita berharap kebaikan atas orang yang taat dan kita mengkhawatirkan kejelekan atas orang yang berbuat maksiat. Narjuli salih wa aidan nakhafu alaih. Kita berharap kebaikan untuk orang yang soleh, tapi kita juga mengkhawatirkan atasnya Kenapa? Li'annahu qad yakunu ya'mal fima yabdulin nas al-khayra wa huwa fil waqi' khilafu dhalik wa qad hasal. Karena kenapa orang yang soleh pun kita mengkhawatirkan atasnya? Karena bisa jadi seseorang beramal dengan amalan-amalan yang menurut manusia itu baik. Secara zahir itu amalan soleh. Manusia melihatnya itu amalan soleh. Dia tiap hari rajin ke masjid, 5 waktu tidak pernah lewat. Ya. Ibadah-ibadah yang lain juga dia tunaikan, zakat, puasa, haji. Ya. Orang soleh. Tapi kita tetap mengkhawatirkan atasnya. Kenapa? Karena itu yang zahir. Adapun batin kita tidak mengetahuinya. Dan ini sungguh telah terjadi, kata beliau. Naam. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis. Beliau menyebutkan sebuah hadis. Rajulun athkhana fil aduwi wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innahu finnar. Pernah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada seorang pria yang ikut berjihad bersama Rasul dan para sahabat. Ya. Dan si pria tadi benar-benar gagah berani di medan jihad. Bertempur dengan penuh keberanian, ya, seolah-olah tidak ada rasa takut sedikit pun sampai dia di sini digambarkan rajulun athkhana fil adu. Karena kegagahannya dan keberaniannya dia bisa membuat pasukan musuh lemah, ya. Mencerai-beraikan pasukan musuh kaum musyrikin ketika itu. Ya, musuhnya kaum musyrikin. Dia di barisan kaum muslimin bersama para sahabat dan Rasulullah. Ya. Dan dengan keberaniannya dia bisa memperlemah pasukan musuh dan mencerai-beraikannya. Tapi apa kata Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang pria tadi? Ternyata Rasulullah bersabda dan tentunya beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya. Tapi beliau berkata dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyingkap keadaan batin si pria tadi. Yang para sahabat pun tidak mengetahui hakikat batinnya. Para sahabat memuji pria tadi. Pria tadi dipuji-puji di hadapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Meninggal dalam keadaan syahid. Fulan syahid. Ya. Si fulan mati syahid. Tapi Rasulullah justru menyingkap keadaan hakikat batinnya. Beliau berkata, innahu finnar. Ya. Sesungguhnya pria tersebut tempat kembalinya di neraka. Ya. Qala hafizahullah zahiru mujahid. Si pria tadi, zahirnya seorang mujahid. Seorang yang berjihad. Lakinan niyata syai'un akhar. Tapi niat adalah perkara yang lain. Ya. Ini yang dikhawatirkan atas kita semua. Ya. Dan ini yang kita khawatirkan atas orang-orang yang soleh. Orang-orang yang zahirnya berbuat taat. Ya. Kita berharap kebaikan atas mereka. Tapi kita juga mengkhawatirkan. Tentunya terlebih-lebih. Diri kita sendiri. Kita mengkhawatirkan diri kita. Ya. Karena memang perkara niat itu perkara yang sangat berat. Ya. Jangankan kita. Para ulama. Al-mutaqaddimun. Yang tidak bisa dibandingkan keimanan dan ketakwaannya. Serta ilmunya. Jauh-jauh di atas kita. Ya. Semisal Sufyan al-Thawri. Rahimahullah menyatakan. Ma'alajtu syai'an. Ashadda alaiya min niyati. Tidak ada perkara yang lebih berat bagiku, ya, kecuali memperbaiki niat. Artinya, memperbaiki niat bagi beliau adalah perkara yang sangat sulit. Ini beliau, Sufyan al-Thawri, seorang imam, yang telah diakui keilmuannya oleh para ulama, ya, menyatakan yang demikian. Terlebih lagi diri-diri kita. Nah. Wallahul musta'an, qala hafidhahullahu ta'ala, وَكَذَٰلِكَ الَّذِي أُصِيبَ بِسَهْمٍ. Begitu juga ya, kisah yang lain. Kalau riwayat tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lain sama juga muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qala hafizallahu wa kadzalika alladhi usiba bisahmin. Begitu juga kisah seseorang yang terkena anak panah. kisah seorang yang terkena anak panah, dan ini kejadiannya ketika seusai perang Khaybar. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat selesai atau pulang, ya, dari perang Khaybar, yaitu perang di mana Rasulullah dan para sahabat memerangi kaum Yahudi, ya, di benteng Khaybar dan berhasil mencapai kemenangan. Di perjalanan pulang terjadi peristiwa di mana ada seorang pria yang terkena anak panah sampai akhirnya dia meninggal dunia. Maka para sahabat, qala as-sahabatu fulanun syahid. Para sahabat, ya, karena, ya, melihat kondisi zahir dari pria tadi, ya, para sahabat menyatakan fulan syahid, si fulan telah mati syahid, si fulan yang terkena anak panah tadi telah mati dalam keadaan syahid. Hatta atau an-nabiyya alaihi salatu wassalam, sampai para sahabat, ya, mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Apa kata Rasulullah? Beliau berkata, qala kalla, sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak. Tidak benar apa yang kalian katakan bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid, ya. Kalla, Rasulullah mendustakan hal itu. Kalla inna syamlata allati ghallaha lataltahiba alaihi naran. Lataltahibu alaihi naran. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya asyamlah. Syamlah itu, ya, maknanya adalah syukqah minasyab zata khamlin. Potongan kain, ya, yang jenisnya seperti kain beludru, itu asyamlah. Sebagian menyebutkan makna asyamlah itu kisra min sufin au sya'rin yutaghatta bihi au yutalaffaf bihi. Kain atau pakaian yang terbuat dari suf, dari wool, kain wool, ya, yang dipakai untuk menyelimuti badan atau menutup badan. Ini syamlah. Karena dalam perang Khaybar tersebut, ya, yang biasanya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan harta ghanimah berupa emas atau perak, ya. Tapi di perang Khaybar itu lain. Ghanimah yang didapatkan berupa, ya, barang-barang perkakas, makanan, minuman, seperti itu, ya. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah, kalla inna syamlah allati ghallaha, sesungguhnya sepotong kain yang telah dia ambil dari harta ghanimah, ya, yang bukan haknya, itu makna dari ghalla. Ghalla maknanya adalah khana, berkhianat. Artinya dia mengambil harta rampasan perang yang bukan haknya. Ya. Mengambil harta rampasan perang tanpa izin dari pemerintahnya atau penguasanya. Ya. Artinya dia berkhianat, mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya sepotong kain yang telah dia ambil dengan cara khianat akan membakar dirinya dengan api neraka. Akan menyalakan api neraka atasnya. Latal tahib alaihi naran. Akhadaha minal ghanaim yawma khaybar lam tusibha. Ini lanjutan dari hadis ini. Ya, mungkin yang ada di kitab antum sampai di latal tahib alaihi naran. Kemudian Rasulullah melanjutkan, akhadaha minal ghanaim yawma khaybar lam tusibha. Yarhamukallah. Ya, sesungguhnya sepotong kain yang telah dia ambil secara khianat akan menyalakan api neraka atas dirinya, karena dia telah mengambilnya dari harta ghanimah pada hari Khaybar, pada hari peperangan Khaybar yang bukan miliknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini hakikat perkara yang tersembunyi. Yang ini pun tidak diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kecuali melalui jalan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, para sahabat pun tidak tahu. Rasulullah mengetahui hal itu dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, yang di sini, di dalam hadis ini terdapat nas yang sangat jelas, tidak boleh bagi kita untuk mempersaksikan seseorang dengan jannah atau dengan nar. Qala hafizahullah wa ummul ala. Ini beliau ini seorang wanita dari kaum Ansar. Ini bernama atau berkunyah Ummul Ala. Kana indaha Utsman bin Maz'un tumarriduhu famata. Yang mana Ummul Ala ini seorang wanita dari kaum Ansar, ya, pernah tinggal di rumahnya atau berada di bawah karena waktu itu memang kaum muhajirin itu diundi. Mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak punya rumah. Mereka datang hanya membawa harta benda yang seadanya, yang bisa mereka bawa. Adapun rumahnya ya ditinggal di Mekah. Harta bendanya, ternaknya, semuanya ditinggal di Mekah. Mereka pergi berhijrah ke Madinah dengan iman, ya, sehingga mereka hanya membawa bekal seadanya. Makanya di Al-Quran disebutkan lil fuqara'il muhajirin, kepada kaum-kaum fakir dari kalangan muhajirin. Karena memang mereka, walaupun sebelumnya di Mekah mereka banyak yang, ya, para saudagar kaya, tapi karena syariat hijrah mereka rela meninggalkan harta bendanya untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang di Madinah dalam keadaan tidak memiliki rumah. Bayangkan, ya, diperintahkan untuk hijrah dalam keadaan di sana belum siap rumah. Tapi karena keimanan yang kuat, iman yang kokoh mereka, ya, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi mengharap ridha Rabbnya. Maka, ya, orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah dalam keadaan belum memiliki rumah, kemudian diundi. Ya. Jadi mereka digilir, si fulan nanti berapa lama tinggal di rumah fulan dari kalangan kaum Ansor. Berapa lama lagi digilir, pindah ke rumah yang lain. Seperti itu. Ini kebetulan sahabat Utsman bin Maz'un yang beliau salah seorang muhajirin tinggal atau di bawah naungan Ummul Ala. Ya, Ummul Ala. Sampai akhirnya Utsman bin Maz'un ia pernah jatuh sakit, yang di dalam kondisi sakitnya tersebut beliau dirawat oleh Ummul Ala. Ya, tentunya dengan, ya, batasan-batasan syar'i. Ya. Famata, maka Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu meninggal karena sebab sakitnya tersebut. Sebelum kita lanjutkan, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, sebagai tambahan faidah, Utsman bin Maz'un, kalau kita mendengar nama beliau, kita teringat pada nama salah seorang sahabat yang kebetulan adalah saudara beliau, yang bernama Qudamah bin Maz'un. Kalau tadi yang disebutkan di sini Utsman bin Maz'un punya saudara laki-laki yang namanya Qudamah bin Maz'un. Barakallahu li wa lakum. Qudamah bin Maz'un inilah yang telah dituduh oleh Yahya al-Hajuri hadahullah, ya, sebagai orang yang pertama kali, ya, di kalangan sahabat yang memunculkan bid'ah irja, memunculkan bid'ah murji'ah, ini yang dituduh oleh Yahya Hajuri, ya, hadahullah. Ya, dari sini kita tahu betapa jauhnya Yahya Hajuri dan para pengikutnya dari bimbingan sunnah, dari prinsip-prinsip sunnah, ya, sampai berani menuduh seorang sahabat sebagai pencetus bid'ah murji'ah. Wa na'udzubillah, ya. Dan ini yang terjadi. Wakilnya seperti ini. Ya. Nah. Dia menyebutkannya, Yahya Al-Ajuri menyebutkannya, dan bahkan menekankan, menguatkan hal ini dalam kitabnya yang bernama Ahkam atau Tabyinul Kadhib. Ya. Nah. Dan juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan Yahya Al-Ajuri yang lain. Ya. Di sini, pada kesempatan kali ini pun, sengaja Ana sebutkan agar kita mewaspadai dari bid'ah hajawurah. Ya. Yang mereka tidak segan-segan lagi untuk mencela para sahabat. Ya, untuk merendahkan kehormatan sahabat. Ya. Di antara juga, ya, apa yang Yahya Al-Ajuri terjatuh padanya. Dia telah menyebutkan, ya, di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ahkamul Jum'ah. Ya, ini pembahasan ini yang diambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi. Ya, Ali Al-Sharawi Al-Ma'ruf Bil-Hudzaifi. Beliau memiliki kitab khusus yang berjudul At-Taqrirat Bikashfi Ma Ladal Hajuri Min Jahalat. Ya. Di sini beliau membantah atau menjelaskan, ya, penyimpangan-penyimpangan Yahya Al-Ajuri. Dan di antaranya adalah penyimpangan dia di dalam permasalahan, ya, menyikapi para sahabat Nabi. Ya. Yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghormati para sahabat Nabi dan tidak boleh merendahkan kedudukan dan kehormatan mereka. Tapi Yahya Al-Ajuri sebaliknya, menjatuhkan kehormatan para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in. Bahkan di dalam salah satu kitabnya yang tadi Ana sebutkan, Ahkamul Jum'ah, dia menyebutkan kesalahan-kesalahan sahabat. Bayangkan, kesalahan-kesalahan sahabat dijelaskan panjang lebar. Ini bukan thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Berkata Syekh Ali Al-Hudzaifi, tawassal hajuri bi dzikri syai'in min dzunubihim. Ya. Al-Hajuri telah berpanjang lebar, menjelaskan dengan panjang lebar, menyebutkan dosa-dosanya para sahabat. Coba bayangkan, apa tujuannya? Yang gembira bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang gembira orang Syiah Rafidhah. Yang gembira dengan karyanya Hajuri ini bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi orang Syiah Rafidhah. Ya. Wallahu musta'an. Dan di antara celaannya kepada para sahabat tadi, menuduh Qudamah bin Mad'un sebagai pencetus bid'ah irja. Celaannya yang lain kepada sahabat, kepada para sahabat, dia menyatakan bahwasanya anna minas sahabah man syaraka fi qatli Utsman bin Affan. Kama dzakara dzalika fi Ahkamil Jum'ah. Dia menyebutkan dalam kitabnya yang sama tadi Ahkamul Jum'ah, dia menyebutkan bahwasanya ada di antara sahabat yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ya. Nah, wallahu musta'an. Akidah yang sangat jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan penyimpangan-penyimpangan yang lain yang bukan di sini tempat menjabarkannya, ya. Al-muhim tadi kita bisa mendapatkan faedah, ya, bahwasanya Utsman bin Mad'un ini adalah saudaranya Qudamah bin Mad'un, ya, yang tadi telah dituduh oleh Yahya Al-Ajuri sebagai pencetus bid'ah irja. Wallahul musta'an. Faqalat, qala hafizahullahu ta'ala, faqalat, maka Ummul Ala, ya, ketika Utsman bin Mad'un telah meninggal dunia, Ummul Ala radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Abu Sa'ib, laqad akramakallah. Ya. Wahai Abu Sa'ib, ini kunyahnya Utsman bin Mad'un. Wahai Abu Sa'ib, sungguh Allah telah memuliakanmu. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, ucapan Ummul Ala ini didengar oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan Rasulullah tidak menyetujuinya. Beliau bersabda, "Wa may yudriki annallaha akramahu?" Dari mana engkau tahu bahwasanya Allah telah memuliakannya? Ya, dari mana engkau tahu? Ya. Wallahi inni la rasulullahi wala adri ma yuf'alu bi. Demi Allah, aku ini Rasulullah. Sesungguhnya aku ini Rasulullah dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Ini Rasulullah, ya. Rasulullah sendiri tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi nanti, ya. terlebih-lebih lagi selain beliau. Faqalat, maka Ummul Ala, ya, ini tentu saja ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadza ma'a ilmihi sallallahu alaihi wasallam annahu nafsuhu min ahli al-jannah bila syak, innama qala hadza li'alla yatasahal. Ya, tentunya ini bukan berarti, ya, Rasulullah berarti masih ragu dirinya termasuk ahlul jannah atau ya, enggak. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Rasulullah adalah penghuni jannah. Bahkan dalam hadis yang lain beliau, ya, menyebutkan, ya, anna sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin, ya, anak cucu keturunan Adam di dunia dan di akhirat. Di hadis yang lain beliau disebutkan, ya, bahwasanya dia, beliau di jannah nanti telah dikarunia Allah, ya, berupa sungai, telaga, Al-Kautsar, ya, dan sungai yang ada di jannah. Dan yang semisalnya dari berbagai keutamaan yang telah Allah siapkan bagi beliau di jannah. Hanya saja beliau mengucapkan sabda beliau ini agar jangan sampai umatnya bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan di dalam menghukumi seseorang, ya, yang terkait dengan perkara akhiratnya. Maka berkata Ummul Ala radhiyallahu taala anha, faqalat la uzakki ahadan ba'dahu. Aku tidak akan mentazkiyah, ya, mempersaksikan seorang pun setelah ini. Tsumma ra'at fin naum anna lahu aynan tajri. Kemudian selang beberapa waktu, pernah suatu ketika Ummul Ala di dalam tidurnya melihat mimpi bahwasanya beliau melihat ada mata air yang mengalir milik Utsman bin Maz'un tadi, ya. Fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mimpi itu dikabarkan oleh Ummul Ala kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, dzalika amaluhu, itu adalah amalannya Utsman bin Maz'un. Artinya amalannya berbuah baik. Dipermisalkan seperti mata air yang mengalir, ya. Nah, dan ini bukan berarti, ya, di sini bukan berarti menjadi dalil bagi orang-orang sufi, ya, untuk, ya, oh berarti mimpi itu bisa menjadi hujjah. Mimpi itu bisa menjadi dalil syar'i, tidak, ya. Buktinya di sini Ummul Ala radhiyallahu taala anha tidak memastikan, ya, makna mimpi tersebut apa sampai beliau mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan dari beliau alaihissalatu wassalam. Qala hafizahullahu taala, asyahid annaka la tajzim li ahadin bi jannatin aw nar, ya. Maka kesimpulan dari pembahasan ini, janganlah engkau memastikan atas seorang apakah dia penghuni jannah ataukah penghuni neraka, ya, kecuali memang orang-orang yang telah dipersaksikan oleh wahyu bahwasanya dia termasuk ahlul jannah atau ahlun nar, ya. Misalnya para sahabat, ya, yang telah dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah, ya, al-asyara al-mubasyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang telah dijanjikan surga. Maka kita tidak boleh ragu bahwasanya mereka memang penghuni jannah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dari ke-10 orang sahabat tersebut. Atau juga sebaliknya orang-orang yang telah dipersaksikan oleh dalil-dalil syar'i bahwasanya dia termasuk ahlun nar. Misalnya siapa? Abu Lahab, ya. Abu Lahab telah dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, ya, di dalam surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, dalam ayat yang ketiga Allah sebutkan dia akan memasuki neraka yang apinya menyala-nyala. Maka kita persaksikan Abu Lahab di neraka. Karena ada dalilnya yang menta'yin menyebutkan namanya, ya. Begitu juga dalam hadis, ya. Orang yang pertama kali membawa atau menjadikan bangsa Arab menyembah berhala, ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam hadis disebutkan dia di neraka akan ya disiksa. Nah, maka kita persaksikan Amr bin Luhai Al-Khuzai ya sebagaimana yang telah dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah penduduk neraka. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.